بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا وبعلم في الدار آمين. رضي الله عنكم. وإذا أكلت أو شربت فابدأ بسم الله واختم الحمد لله وكل واشرب بيمينك. وإذا قدم إليك الطعام فقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأطعمنا خيرا منه إلا أن يكون لبنا فقل وزدنا منه فإنه لا شيء خير منه كما ورد. وعليك بغسل اليدين قبل الطعام وبعده وبتصغير اللقمة وتدكيك الملغي ولا تمدن يدك إلى الطعام حتى تبتلع ما في فمك. وكل من نواحي القسعة ولا تأكل من وسطها فإن البركة تنزل عليه. وإذا سقطت لقمتك فأمد ما بها من أذى ثم كلها ولا تدعها لشيطان. والعق أصابعك والكسعة بعد الفراغ. وكل بالسبابة والوسطى والإبهام. وإن احتجت إلى الاستعانة بالبكية في نحو الأرض فلا بأس. إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدار آمين. وإذا أكلت dan jika kamu makan, au syaribta atau jika kamu minum, fabda maka mulailah bismillah dengan membaca bismillah, waktim dan akhirilah bi alhamdulillah dengan membaca alhamdulillah. Wakul washrab dan makan serta minumlah biyaminik dengan tangan kanan kamu. Wa idza guddima ilaika ta'am dan jika diajukan kepada kamu makanan, fakul maka bacalah Allahumma barik lana, ya Allah berkati bagi kami, fima razaqtana di dalam apa yang telah engkau berikan rizki kepada kami, wa at'imna dan berilah makan kami, khairan minhu lebih baik darinya. Illa kecuali an yakuna labanan menjadi makanan itu berupa susu. Fagul maka ucapkanlah wazidna minhu dan tambahilah aku darinya, fa'innahu maka sesungguhnya itu susu, fa'innahu maka sesungguhnya la syai'a tidak ada sesuatu khairun minhu yang lebih baik daripada susu, kama warat sebagaimana diriwayatkan. Jika kamu makan, minum, mulailah dengan bismillah dan akhirilah dengan alhamdulillah. Seseorang jika memakan makanan atau minum minuman tanpa diawali bismillah, maka akan dibarengi dengan setan. Dan jika membaca bismillah, maka setan akan menghindar daripada dia. Demikian juga dalam segala hal, karena setan itu diberi izin oleh Allah untuk bersekutu dengan manusia dalam urusan harta, bahkan dalam urusan anak-anak mereka. Wasyarikhum fil amwali wal aulad, kata Allah. Bersekutulah kamu dengan manusia di dalam harta benda mereka dan juga dalam anak-anak mereka. Karena itu jika orang makan tanpa diawali bismillah, berarti sepiring dengan setan. Kalau dia pakai pakaian tanpa diawali bismillah, berarti secari dengan setan. Masuk rumah tanpa didawali dengan bismillah, tanpa ada doa, maka dia tadi itu serumah dengan setan. Mendatangi istri tanpa mendahului dengan bismillah, berarti kalau punya anak bin abahnya dan bin setan. Itu sudah dinaskan dalam Al-Quran, hati-hati. Pernah di zaman Nabi, ketika Nabi makan bersama orang-orang di sekitarnya, di tengah-tengah makan Nabi tertawa. Sahabat heran, apanya yang lucu ya Rasul? Di antara kamu tadi ada yang makan gak baca bismillah, aku lihat setan juga ikut menikmati ya dari situ. Tapi di tengah-tengah dia ingat, di tengah-tengah dia makan dia ingat, akhirnya dia baca bismillah awwalahu wa akhirah. Aku baca bismillah untuk di awalnya sampai akhirnya. Maka aku lihat setan tadi itu terperanjat lari sampai kepentut-kepentut, kata Nabi. Tapi Nabi yang tahu setan. Nah kalau kita kok gak bisa kelihatan sama setannya mungkin ya. Gak yang jelas setan itu gak bisa dilihat oleh kasat mata. Begitu juga jin. Innahu yarunakum min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Itu makhluk itu tidak bisa melihat kamu. Makhluk tadi itu tidak bisa kamu lihat, tapi mereka melihat kamu. Karena itu kalau ada orang ngelihat jin kemudian digambar, inilah gambarnya jin, bohong. Bohong, jangan mau digoblok-goblok. Loh, kadang-kadang orang kok bisa melihat, itu penampakan, bukan aslinya. Aslinya enggak bisa dilihat. Pasti, kecuali nurun nubuah. Kecuali dengan cahaya kenabian bisa. Terus apa itu? Itu sama dengan orang topengan. Kalau ada orang topengan gajah misalnya, kepala gajah, apakah asli gajah? Enggak, itu topengan, enggak asli. Saya melihat bentuknya begini begitu. Kamu tadi itu melihat bentuk, bukan asli jin. Karena itu enggak bisa orang melihat jin asli. Senengi kalau ngelihat itu ada di televisi itu ya. Nangkap jin itu seperti karate begitu, pencolotan begitu. Kemudian dimasukkan botol, udah saya simpen ada di sini. Itu banyak penggemarnya. Kalau ada pengajian TV 9 saya Taufik sedikit yang ngelihat. Padahal ini nyata, ini enggak gorohan, ini di kitab ini. Karena itu awali dengan bismillah pada setiap melakukan hal yang kebajikan. Imam Ghazali menceritakan ada dua setan. Setan pertama, dia ditugaskan untuk menggoda orang yang soleh. Setan yang kedua ditugaskan untuk menggoda orang yang enggak soleh. Setelah sekian lama, setan itu saling ketemu. yang ditugaskan untuk orang yang soleh ini kelihatan kurus gitu, pucet, lemes gitu. Sedangkan kepada orang yang gak soleh ini, wuh, sehat, seger, mumpluk, kata orang Jawa, pipi nih. Tanya kepada yang setan yang ditugaskan kepada orang soleh, sakit apa kamu? Kamu kenapa kok begini? Dulu ketemu kita melaksanakan, baru mulai melaksanakan tugas, kamu lebih sehat dari saya. Aduh, kata dia, selama saya sama dia ini payah tadi. Maksudnya apa? Setiap makan baca bismillah, sekian bulan atau sekian tahun sama saya dengan dia tidak pernah makan saya. Kenapa? Setiap dia makan baca bismillah, setiap dia berpakaian baca bismillah. Jadi selama sekian tahun saya itu tidak pakai pakaian, kademen terus, masuk angin terus. Kalau masuk rumah baca bismillah, akhirnya aku ada di luar kehujanan, kepanasan, alhasil gak ngasih kesempatan sama sekali sama aku. Lah kamu kok gemuk? Vitamin apa ini yang kamu makan? Kata dia, wow, kalau temanku ini hebat, kata dia. Setiap makan gak baca bismillah. Kita kalau makan akrab, sepiring untuk dua makhluk. Pakai pakaian gak baca bismillah, satu pakaian untuk dua makhluk. Masuk rumah gak pakai bismillah, gak datangi istri, sama-sama kita bekerja gak pakai bismillah. Masih dihibur saya ke diskotik, masih dihibur dengan minuman keras, masih dihibur dengan berzina. Wah, selama saya ikut sama dia hebat, seneng saya, gemuk jadinya. Enggak tahu setannya kita ini kurus atau gemuk dengan karena kita ini. Karena itu jangan dianggap enteng, baca bismillah. Asal minum aja. Baca bismillah, jangan asal makan. Akhiri dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang datang kepada kamu itu rizki yang Allah berikan kepada kamu. Faham gak rizki yang Allah berikan kepada kamu itu? Pernah makan ikan laut? Subhanallah. Ikan laut yang kamu makan itu sebenarnya adalah hidupnya di tengah lautan, samudra. Tapi karena sudah jadi rezeki kamu, ikannya cari kamu. Dikirim sama Allah ikan dari itu kena jaring oleh nelayan sampai ke pantai, kemudian dibagi-bagi, tongkol masak semuanya dikirim kepada kamu. Dibagi-bagi bagian kamu tadi itu udah dicatat, udah ditentukan oleh Allah. Akhirnya dikulak sama meracang sampai ke rumah kamu, masuk ke mulut kamu. Kamu bisa bayangkan kalau kepingin makan tongkol harus ke tengah laut. Beras yang kamu makan itu kadang-kadang beras impor dari Thailand, dari Filipina, dari luar negeri. Karena sudah rezekinya kamu dikirim sama Allah naik kapal laut berasnya. Kamu bisa bayangkan setiap kamu tadi itu makan harus kamu itu macul. Bahaya. Kemudian kalau kamu lihat juga air yang kamu minum. Subhanallah. Air yang kamu minum ini enggak ada ceritanya air naik ke atas ya, tanpa alat. Enggak ada ceritanya air itu naik ke atas tanpa alat. Kalau kamu lihat air satu sendok aja, kamu jatuhkan begini, jatuh ke bawah. Kamu tuangkan, jatuh ke bawah. Tapi bagaimana Allah memberikan kamu kemudahan, air yang ada di bawah bumi keluar ke atas. Air dari bawah bumi keluar ke atas. Jadinya sumber. Sampai akhirnya subhanallah mengalir ke rumah kamu. Terus demikian memberikan keperluan dan kebutuhan kamu air. Kamu bisa bayangkan kalau mau mandi harus gali 6 meter. Kalau mau minum harus turun sampai 7 meter. Payah hidup ini. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kasihkan gampang kepada kamu. Karena itu kalau baca doa diantaranya doanya min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah ladzi at'amana wa sagana min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan aku, telah memberi minum aku tanpa daya dan tanpa kekuatan, enak enteng disediakan oleh Allah, diservis. Gampang kan? Buah-buahan, masa pernah nanam kamu? Dikasih gampang pekerjaan kamu dapat rezeki, bisa beli anggur. Bisa beli apel, anggurnya anggur Australia. Apelnya apel Australia, anggur Amerika, kirim dari luar negeri. Itu semata-mata Allah menghendaki Anda semuanya adalah supaya bisa lebih serius ibadah kepada Allah. Wis aja bingung, Allah yang sudah jamin rezeki kamu. Allah yang sudah jamin rezeki kah? Kamu. Jangan bingung, semuanya sudah disediakan sebelum wujudnya kamu. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha warrazzaqudzul quwwatil matin. Aku tidak minta kepada manusia untuk memberi rezeki aku, kata Allah. Tapi aku Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin rezeki mereka. Wakul washrab biyaminik. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan lupa, kadang-kadang pakai serban ustadz, makan minum tangan kiri. La ta'kul bishimalik, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan kamu itu makan dengan tangan kiri, karena itu perbuatan setan makannya dengan tangan kiri. Artinya orang yang makan dengan tangan kiri enggak nurut Nabi, tapi dia tadi itu bersifat seperti setan yang selalu melanggar ajaran agama. Kadang-kadang ceramah minum tangan kiri. Loh, setan ceramah ini. Hati-hati. Jangan dianggap enteng dibandingkan dengan setan kok sama Nabi. Yang ngomong bukan Taufik As-Segaf, Nabi. Kita jadi orang mukmin yang nurut, ingat selalu kanan, kanan, kanan, jangan kiri untuk makan dan minum. Masih kerupuk, masih lombok, kanan lombok, lombok juga dimakan, taruh makanannya baru pangan lomboknya, begitu. Rokoknya kanan, minumnya kiri. Rokok sebelah kanan, minum kopi pakai tangan kiri. Lah, setan rokokan ini. Baik. Kadang-kadang orang itu bersikap sombong. Ditegur enggak mau. Apa itu? Pernah terjadi itu di zamannya Nabi itu. Satu orang makan dengan tangan kiri. Ditegur sama Nabi. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ma astati' ya Rasulullah. Saya enggak bisa tangan kanan ya Rasulullah. Sudah biasa kiri. Sombong, enggak nurut sama Nabi. Seharusnya kan patuh dengan Nabi, sombong. Maka Nabi beri pelajaran, "Mastata'ta, kamu enggak akan bisa." Udah, enggak mungkin bisa lagi dengan tangan kanan. Langsung tangan kanannya kaku, Saudara. Jadi enggak bisa ditekuk kalau makan dengan tangan kanan. Langsung kaku kalau makan dengan tangan kanan, kepalanya yang ke bawah menuju ke tangannya. Hati-hati loh, jangan dibuat enteng, kualat sama Nabi. Loh, kalau enggak nampak kualatnya di dunia, tetap disiksa di neraka. Kualat di neraka lebih bahaya. Kualat ada di akhirat lebih bahaya. Pernah juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu karena senang, ridho dengan perbuatan mereka. Ada orang enggak senang dengan orang belajar ilmu. Sambil dia menyatakan, "Oh ya, malaikat menghamparkan sayapnya. Sekarang aku pakai sandal yang ada pakunya biar tak robek-robek sayapnya malaikat." Ini hadisnya Nabi dibuat hinaan, dibuat mainan. Saat itu Allah buka hijab telinganya, setiap saatnya kedengaran keberan suaranya sayapnya malaikat. Sampai akhirnya hilang akal, pingsan, mati suluh khotimah itu orang. Hati-hati. Jangan dibuat main-main. Kalau dengarkan hadis, ajaran agama, terima. Jangan dibuat main-main. Cucu dikai guyonan, al-amru jid, urusan agama ini serius, bukan untuk main-main. Dikai tulenan. Pernah juga ada satu hadis Nabi yang diajarkan. Nabi itu menyatakan begini, "Idza gama ahadukum min idza bata ahadukum thumma istayghadha min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Idza gama ahadukum min manamihi, jika ada seseorang yang bangun dari tidurnya, maka jangan langsung tangannya dimasukkan ke air sehingga dia mencuci di luar air tadi itu 3 kali, karena dia enggak tahu ada di mana tangannya ketika dia tidur. Mungkin masuk kepada kemaluannya, mungkin kena najis, sehingga tangan tadi itu tidak menajiskan air yang sedikit. Ini orang sombong, meledek hadis. Saya tahu di mana tangan saya kalau tidur, saya tahu. Kualat dia. Akhirnya bangun daripada tidur, tangannya maaf masuk ke duburnya. Enggak bisa dikeluarkan. 3 hari mati dia. Jangan buat main-main deh. Ini orang-orang liberal itu biasanya itu. Yang suka main-main ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Nanti lihat nanti kau. Teruskan, bisa su'ul khotimah kau nanti. Ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah bukan untuk dipermainkan. Patuhi. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk diikuti. Jangan dibuat bahan tertawaan. Sebentar lagi kau akan ditertawai nanti di akhirat. Orang mukmin kok sifatnya seperti Yahudi dan Nasara begitu? Hah? Jadi kita lihat Anda. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda lihat dibuat main-main hadis tertawa, seakan-akan dia lebih berakal daripada ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Ini orang tertipu. Ini orang tertipu, sama dengan laron tertipu. Dia anggap api itu adalah terang, dia anggap lampu itu adalah terang. Jika dekat dengan terang itu adalah satu kenikmatan. Lari ke api, lari ke lampu merkuri, terbakar dia. Itulah gambaran orang-orang yang sok alim, sok ngerti. Akhirnya membicarakan ayat, membicarakan hadis, diakal-akalkan, dia menganggap akalnya lebih daripada ajaran Allah dan Rasul. Nanti mereka akan terbakar itu, saudara. Hati. Ya. Enggak usah ikut-ikut yang model begitu. Ya. Muskilnya, saudara, muskilnya. Tahu muskil enggak? Masalahnya yang pelik, yang sulit. Orang seperti itu ya diceluk kiai, gak oleh bener ya. Kiai itu sama dengan wali. Kalau dulu itu kalau ada menyebut kiai, wali. Gue guyonan ayat hadis kiai. Bukan kiai, setan namanya itu. Hati-hati, jangan mau main-main dengan nama-nama yang bagus itu. Itu nama bukan karangan. Itu nama yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan masyarakat umum untuk menghormati, untuk mentakzim, bukan dipakai dengan orang-orang yang justru mempermainkan ajaran agama tadi itu. Pilih-pilih yang benar ya. Jangan Anda mengucapkan wali kepada orang yang bukan wali. Kalau jangan Anda tadi itu mengangkat kiai yang bukan berakhlakan kiai. Itu sama dengan Anda memanggil orang jual obat dokter, ngeracun nantinya. Taib, saya teruskan. Wa idza quddima ilaika ta'am, kalau kamu tadi itu diajukan kepada kamu itu makanan, fakul, maka bacalah, baca doa ini. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkati bagi kami daripada apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Ada rezeki enggak ada berkah? Bisa jadi penyakit. Bisa jadi malapetaka. Mungkin-mungkin ya, mungkin. Coba kamu teliti. Mungkin. Kenapa sekarang banyak orang sakit? Selain makanannya tadi itu adalah banyak bercampur bahan kimia, enggak baca bismillah, enggak baca doa. Enggak minta berkah dalam makanannya. Langsung aja disantap rawon nih. Mencret mali. Baca doa, bukan hanya makanan saja, tapi berkah dalam makanan itu supaya sehat, supaya jadi energi yang bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta berkah daripada Allah berikan rezeki dari itu. Hah? Kemudian minta lagi, wa at'ibna khairan minhu, ya Allah beri kami makanan yang lebih baik daripada yang Kau berikan rezeki ini. Kenapa? Karena nanti ada makanan yang paling top nikmatnya, yaitu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu bisa menikmati sate di dunia tapi kamu masuk neraka. Jangan kamu tadi itu bisa menikmati makanan yang nikmat di dunia, tapi kamu nanti sengsara ada di akhirat. Ya Allah, berkati rizki yang Kau berikan kepada kami dan kasih makanan yang lebih bagus, ya Allah. Itu. Kalaupun bagus ada di dunia, tempenya insya Allah meningkat menjadi sate. Terongnya insya Allah meningkat jadi gulai misalnya. Kalaupun tidak, ada makanan yang paling nikmat yang Allah sediakan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Illa ayyakuna labanan, kecuali yang disodorkan kepada kamu itu berupa rizki susu. Karena susu itu bisa jadi minuman sekaligus bisa jadi makan, proteinnya tinggi. Hah? Bisa jadi makanan, bisa menjadi minuman. Karena itu kalau baca makanan selain susu, ditambahi wa at'imna khairan minhu, ya Allah berkati ini makanan, kasih makanan yang lebih baik. Tapi kalau susu lain lagi. Maka doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana, ya Allah berkahi daripada engkau apa yang engkau berikan rezeki kepada kami. Wazidna minhu, dan tambahilah aku dari ini rezeki. Kenapa? Khairul rizq al-laban, kata Nabi, sebaik-baik rizq yaitu makanan berupa susu, karena susu itu bisa dibuat minum menghilangkan dahaga, sekaligus bisa dibuat makan menghilangkan lapar. Fa innahu, maka sesungguhnya la syai' khairu minhu kama warad, tidak ada yang lebih baik daripada itu susu. Tapi bukan susu yang dikasih pengawet ya. Susu asli. Susu yang tidak dicampuri dengan bahan kimia. Wazidna minhu. Dan ini merupakan satu tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Kamu tahu enggak? Makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh manusia atau hewan, dari makanan tadi itu diproses. Ada yang jadi darah, ada yang jadi mani, ada yang dari susu, kan begitu. Diproses seperti ono mesinnya sendiri gitu. Anda tidur, habis makan ngorok sudah. Tapi bagaimana Allah perintahkan di tubuh Anda ini untuk memproses sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, antara dua jalur. Jalur darah najis. Jalur usus kotoran najis, ada keluar jalur mengeluarkan air susu yang murni, yang enak diminum, suci hukumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagi itu semuanya? Karena itu orang itu hidup, saudara, bukan karena makan. Orang itu bisa hidup itu, saudara, bukan karena minum. Orang itu bisa hidup karena bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah, enggak mungkin orang bisa hidup. Sekalipun ada makanan dan minuman. Sekalipun ada harta benda. Mana mungkin bisa hidup kalau jantungnya tidak digerakkan oleh Allah. Mana mungkin manusia itu bisa hidup kalau paru-parunya tidak berfungsi. Mana mungkin orang itu bisa hidup kalau ginjalnya tidak difungsikan oleh Allah. Darahnya tidak dialirkan oleh Allah. Karena itu, jangan Anda fokus kepada makanan dan minuman dan rizki aja, tapi Anda selalu mintalah bantuan kepada pemberi rizki, kepada yang memberikan, yang menciptakan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bisa kembali kepada Allah. Amin Allahumma amin.